الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada para jemaah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, rahiman wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum wa waffaqani Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang sangatlah banyak telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kenikmatan berupa umur, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan usia, diberikan umur, diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga dengan itu kita bisa menjalankan berbagai aktivitas yang bermanfaat, baik aktivitas yang berhubungan dengan agama kita seperti saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, satu ibadah yang sangat agung, satu ibadah yang sangat mulia, yang pahalanya sangat besar, yang keutamaan dan fadilahnya pun sangat banyak, sehingga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita patut untuk bersyukur, bahkan wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia tersebut. Betapa banyak saudara-saudara kita yang barangkali kemarin sebelum datangnya bulan Ramadan ini mengharapkan untuk bisa bertemu dengan bulan ini. Akan tetapi Allah berkehendak lain, ajal mendahului mereka. Ya. Saudara-saudara kita yang kemarin sama-sama dengan kita berencana ingin melaksanakan berbagai program di bulan Ramadan ini, tapi sekarang mereka sudah tidak bersama kita. Saya punya teman subhanallah dari Jawa Barat, kebetulan menikah dengan orang kampung saya. Dulu beliau ngaji di Persis di Jawa Barat. Kemudian setelah tinggal di kampung kita, bergabung dengan pengajian teman-teman. Yeah. Beliau termasuk banyak sekali membantu program dakwah kajian yang ada di kampung kita, dan sudah memiliki beberapa rencana yang diagendakan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan seterusnya. Usianya paling sekitar 48 tahun, masih cukup muda, semangat. Akan tetapi beberapa hari sebelum Ramadan ternyata Allah telah memanggil beliau. Subhanallah. Dan saya kira ini bukan hanya satu dua yang seperti itu ya. Jadi ketika bulan Ramadan sudah dekat, banyak saudara-saudara kita yang punya agenda yang sangat bagus yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Berbagai kegiatan direncanakan, dikonsep dan seterusnya. Akan tetapi belum lagi datang bulan Ramadan, ternyata Allah berkehendak lain, yaitu menginginkan mereka untuk menghadap kepada-Nya. Subhanallah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umur yang Allah berikan kepada kita sehingga saat ini kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar, yang tidak bisa kita pandang kecil, tidak bisa kita pandang remeh. Oleh karena itu, kesempatan ini jangan pernah disia-siakan sedikit pun. Jangan sampai kita nanti keluar dari bulan Ramadan ini masuk dalam doa Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdoa, Raghima an furajulin, sampai 3 kali Rasulullah berdoa. Celaka seseorang. Allah SWT menyebutkan, yakni orang yang Allah beri kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi tidak diampuni dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal bapak ibu sekalian, setelah kita melewati bulan Ramadan ini, tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Sekarang mungkin badan kita sehat, sekarang mungkin kita masih muda, sekarang mungkin kita masih kuat fisiknya. Kita tidak tahu esok apa yang terjadi dengan badan kita ini, lusa, apalagi tahun depan. Kalau kita perhatikan, di zaman sekarang ini begitu banyak kejadian orang mati tiba-tiba. Subhanallah, saya tidak tahu apakah barangkali ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya hari-hari ini. Ya. Orang meninggal dunia tiba-tiba. Saya kira bapak-bapak juga sering mendengar atau bahkan menyaksikan ya di sekitar kita. Banyak orang meninggal dengan tiba-tiba. Orang yang sehat badannya, tidak diketahui sakit apa, kemudian tiba-tiba beberapa hari kemudian dikabarkan telah meninggal dunia. Bahkan mungkin orang yang pernah baru kemarin bertemu dengan kita, duduk bareng seperti ini bersama kita, tapi beberapa waktu kemudian tiba-tiba dikabarkan telah wafat. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengingat kematian, dengan tujuan agar kita bersegera memanfaatkan umur yang Allah berikan. Dan waktu itu berjalan begitu cepat, seperti perkataan salaf yang mengatakan, al-waktu kasif taqta'u bihi aw yaqta'uka. Waktu itu seperti pedang. Ya, waktu itu bagaikan pedang yang Anda bisa gunakan pedang itu untuk memotong apa yang kita ingin potong, atau sebaliknya, pedang itu akan memotong diri Anda sendiri. Waktu yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Akan tetapi sebaliknya, waktu yang Allah berikan kepada kita ini bisa menjadi malapetaka bagi kita semuanya. Oleh karena itu, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa umur dan kesehatan ini, dan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan waktu di bulan Ramadan ini berlalu begitu saja, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan sedikit pun tidak mendapatkan manfaat. Sementara tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa kembali dengan bulan ini. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Sesuai dengan tema yang disodorkan panitia kepada kami, apa judulnya itu? Yang kita hari ini adalah kemenangan-kemenangan yang diraih kaum muslimin di bulan Ramadan. Sedikit kita akan mengambil pelajaran dari berbagai kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di medan perang ketika bulan Ramadan. Ada beberapa peperangan yang terjadi di bulan Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi umat Islam sedang berpuasa, dalam kondisi umat Islam sedang lapar, haus, tahu sendiri. Namanya Saudi Arabia, itu cuacanya sangat ekstrim. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Orang dalam kondisi lapar dan haus. Ketika cuaca sangat panas sekali, apa yang terjadi bapak-bapak? Subhanallah. Puasa itu jadi susah. Demikian sebaliknya. Ketika cuacanya sangat dingin sekali, orang berpuasa juga berat. Jadi saya kira beratnya puasa di sana lebih berat daripada kita di Indonesia. Di Indonesia ini kan cuacanya kan sedang. Kalau bapak-bapak pernah umroh ataupun haji, panas di sana bisa sampai berapa? 40 lebih. Jadi ketika keluar dari rumah itu wajah seperti terbakar. Panas sekali. Coba bayangkan. Kondisi sedang puasa, cuaca yang begitu ekstrim, ditambah kaum muslimin menghadapi peperangan. Ya. Ada beberapa peperangan yang terjadi, diantaranya adalah Perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga menurut sebagian riwayat adalah Perang yakni Fathul Makkah. Ya. Menurut sebagian riwayat. Di sini saya hanya akan sampaikan satu saja kisah peperangan, yakni Perang Badar saja. Sebelum kita memasuki Perang Badar, ini perlu kita ketahui tentang sejarah disyariatkannya perang. Benar apa yang dikatakan para ulama? Hampir semua peperangan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin menghadapi musuh-musuh Islam itu semuanya memiliki kronologi, memiliki latar belakang. Tidak ujuk-ujuk umat Islam langsung ngajak perang musuhnya, tidak. Ketika kaum muslimin di Makkah, masih di Makkah sebelum hijrah, ditindas habis-habisan oleh orang-orang Quraisy, yang akhirnya berujung pada terusirnya kaum muslimin dari kampung halamannya sendiri sehingga harus hijrah ke Madinah. Ketika itu belum diizinkan perang. Sebagian sahabat Nabi sudah tidak tahan lagi sehingga pernah mengajukan permohonan kepada Nabi SAW untuk menyusun kekuatan ketika masih di Makkah untuk melakukan perlawanan, tapi tidak diizinkan. Pada puncaknya ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah sampai 2 tahun, sampai tahun kedua baru diizinkan perang. Ketika mereka hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy terus mengirimkan orang-orang datang ke Madinah untuk mengganggu. Mengganggu, mengusik ketenangan kaum muslimin di Madinah, bahkan berusaha menyakiti mereka, bahkan ada yang sampai tingkat melakukan penculikan dan pembunuhan. Terjadi. 1 tahun lewat belum diizinkan perang. Baru ketika memasuki tahun kedua hijriah, tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya, ya ketika itu orang-orang musyrikin Makkah sudah semakin menjadi-jadi di dalam usaha mereka mengganggu dan memerangi kaum muslimin yang sudah meninggalkan kampung halamannya, sudah tinggal di Madinah, di negeri orang. Ditambah lagi orang-orang Quraisy ini menghasut orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk mengganggu kaum muslimin. Jadi ketika umat Islam hijrah ke Madinah ini bukan berarti terus adem ayem begitu, bukan. Cobaan demi cobaan datang silih berganti ketika mereka sudah hijrah di Madinah. Musuh-musuh dari Quraisy terus berdatangan. Ditambah lagi orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling kaum muslimin, ya, diam-diam bersekongkol dengan orang-orang Quraisy. Yang nanti pada puncaknya berujung pada perang Ahzab. Sehingga kaum muslimin ketika di Madinah, di awal-awal beberapa tahun pertama di Madinah, mereka tidak tenang. Bahkan sampai-sampai dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak bisa istirahat di waktu malam. Hampir setiap malam Rasul berjaga ronda. Ya. Bahkan sampai beliau kelelahan, sampai beliau jatuh sakit, yang pada akhirnya Rasulullah meminta kepada para sahabatnya, siapa di antara mereka yang rela untuk berjaga-jaga menjaga beliau. Akhirnya bangkitlah beberapa sahabat membawa senjata untuk menjaga Rasulullah dan keluarganya. Baru setelah itu Rasulullah bisa istirahat. Pada puncaknya adalah pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, yang orang-orang Quraisy itu semakin menjadi-jadi mengganggu kaum muslimin, bahkan mengirimkan beberapa kelompok pemuda untuk datang ke Madinah untuk mengganggu, bahkan sampai tingkat ingin mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka barulah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang dalam rangka membela diri. Ya. Dan dalam rangka untuk membalas kezaliman orang-orang musyrikin. Di antaranya akhirnya turun sebuah ayat, dan ini adalah ayat yang pertama turun mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, itu dalam surat Al-Hajj ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Dalam surat Al-Hajj ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama turun memberikan izin kepada umat Islam untuk berperang. Dan dari sini kita tahu silam. Jadi ini harus kita catat. Apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa sebenarnya kalaulah seandainya orang-orang non-muslim di muka bumi ini tidak ada yang mengganggu umat Islam, maka barangkali tidak ada syariat perang barangkali. Karena ayat yang pertama kali turun memerintahkan perang, mengizinkan perang itu. Bukan memerintahkan, mengizinkan. Kalimatnya adalah udzina lilladzina yuqatalu. Diizinkan orang-orang yang diperangi. Maksudnya kaum muslimin yang diperangi dan dianiaya. Dan di situ ayatnya tidak mengatakan berperanglah kalian, berjihadlah kalian, bukan. Ini ayat yang pertama tentang jihad, tentang perang yang turun, surat Al-Hajj ayat 39. Diizinkan, sekarang telah diizinkan kaum muslimin yang diperangi dan dianiaya untuk mereka memerangi orang-orang yang menganiaya mereka. Sehingga sebagian memberikan komentar ayat ini, kalaulah seandainya musuh-musuh Islam itu mau sedikit memberikan toleransi kepada kaum muslimin, memberikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk menjalankan agama mereka, maka barangkali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensyariatkan syariat berperang melawan musuh-musuh Allah. Yes. Ini perlu dicatat. Ya, yes. Ini sangat penting. Dan ini sebagai jawaban terhadap sebagian orang yang memahami bahwasanya Islam disebarkan dengan perang. Ya, ini jawabannya. Ada yang memahami bahwasanya Islam itu disebarkan oleh Muhammad dengan senjata, dengan peperangan. Maka terjawab sudah dengan surat Al-Hajj ayat 39. Ini ayat yang pertama turun yang mengizinkan umat Islam berperang. Udzina lilladzina yuqatalu. Diizinkan bagi orang-orang yang telah diperangi dan dianiaya untuk mereka berperang. Baru diizinkan. Kita lanjutkan. Tepatnya adalah pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Ramadan, terjadilah namanya Perang Badar. Perang Badar itu pun tidak direncanakan oleh Rasulullah SAW untuk berperang melawan musyrikin. Tapi awalnya Rasulullah hanya mengirim sebagian kecil bara tentara yang berjumlah kecil, dikirim untuk menakut-nakuti orang-orang Quraisy. Yang selama ini orang-orang Quraisy kan datang ke Madinah mengirim pasukan. Sementara umat Islam sudah mulai agak tenang di Madinah. Tapi orang Quraisy tetap saja mengirim pasukan dalam jumlah besar ataupun kecil. Setelah turun ayat tadi, itu Rasulullah tidak langsung menyiapkan pasukan perang. Tidak, akan tetapi Rasulullah hanya menyiapkan pasukan perang untuk menakut-nakuti saja. Ini permulaan perang Badar yang pertama kali terjadi dalam Islam. Jadi Rasulullah menyiapkan pasukan untuk mencegah kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam, yang membawa dagang dari Syam dibawa ke Mekah. Mereka biasa melalui jalur dekat Madinah. Awalnya hanya untuk menakut-nakuti mereka agar orang Quraisy berhenti mengganggu kaum muslimin yang sudah merelakan harta benda kekayaan mereka, tempat tinggal mereka di Mekah ditinggalkan hijrah ke Madinah. Awalnya untuk itu saja. Awalnya tidak merencanakan untuk perang, terjadi perang besar itu tidak awalnya. Akan tetapi terjadilah apa yang terjadi. Sunnatullah telah menetapkan, Allah telah menetapkan dalam sunnatullahnya terjadinya perang Badar ini. Setelah apa? Kaum muslimin berhasil mencegat sebagian kafilah dagang dari Syam menuju ke Makkah. Dan itu tidak sebanding dengan kezoliman dan penganiayaan yang selama ini dilakukan orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin. Ya, pasukan kecil yang disiapkan Rasulullah, yang disiapkan di jalan antara Syam sampai Makkah, itu awalnya hanya untuk menakut-nakuti kafilah dagang Quraisy agar mereka tidak berani lagi mengganggu kaum muslimin. Tapi terjadilah apa yang terjadi. Karena ketemu, akhirnya terjadi perang. Terjadi perang kecil, yaitu berhasillah kaum muslimin merampas ya, barang dagangan dari kafilah tersebut. Ya. Akhirnya dengan kejadian itu, orang-orang musyrikin yang pada puncaknya adalah ketika kafilah dagang Quraisy yang pergi ke Syam dalam jumlah besar dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, membawa dagangan yang sangat besar dengan beberapa ratus onta, ya. Ketika perjalanan dari Syam pulang, mendengar kabar bahwa kafilah yang sebelumnya telah dicegat oleh kaum muslimin, akhirnya Abu Sufyan ini mengirim utusan ke Makkah agar kaum musyrikin di Makkah itu menyiapkan pasukan untuk mengawal mereka. Bermula dari situ. Kemudian Abu Sufyan yang awalnya berniat untuk melalui jalur Badar, kemudian karena setelah mengirimkan mata-mata ternyata di Badar di situ sudah ada sebagian pasukan kaum muslimin, maka Abu Sufyan membawa kafilah dagang besar itu mengambil jalur lain, yaitu melalui pesisir. Yeah. Dan akhirnya Abu Sufyan pun selamat, tidak bertemu dengan pasukan kaum muslimin yang ada di Badar. Selamat melalui jalur pantai sampai ke Makkah. Akan tetapi karena kedengkian dan kebencian orang-orang Quraisy itu memang sudah mengakar dalam kalbu mereka, yang akhirnya dipelopori oleh sang Abu Jahal, akhirnya tetap mereka menyusun kekuatan. Padahal tadi Abu Sufyan hanya meminta pengawalan saja. Tapi karena kebencian sudah terlanjur, namanya orang-orang yang sudah benci dengan Islam, itu mungkin barangkali dihukum oleh Allah Subhanahu wa Taala, ditutup hatinya seperti Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal woro-woro tetap menyusun kekuatan. Terkumpullah sekitar 1300 pasukan. 1300 pasukan. Tetap berangkat menuju Badar. Sebelum sampai ke Badar, sebenarnya sebagian kaum musyrikin ini ragu. Kan tujuan kita kemarin, tujuan Abu Sufyan memanggil kita adalah hanya sekedar untuk pengawalan saja, mengamankan kafilah kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berperang, katanya. Tetapi Abu Jahal dengan kesombongan yang Allah Subhanahu wa Taala sampai-sampai menyebutkan kesombongan mereka. Mereka membawa pasukan 1300 dengan penuh kesombongan. Tetap mereka nekat. Terus kita harus sampai ke Badar dan kita akan berpesta di Badar untuk menunjukkan kekuatan Quraisy. Akan tetapi 300 pasukan mereka kembali pulang. karena mereka menganggap ini tidak ada gunanya perang. Akan tetapi Abu Jahal berhasil memompa semangat 1000 pasukan, sehingga 1000 pasukan pergi sampai ke Badar. Ya, antara pasukan kaum musyrikin dengan kaum muslimin dipisahkan sebuah bukit. Ya. Kemudian disitulah Abu Jahal berpesta pora, berpesta menyembelih puluhan onta, mereka mabuk-mabukan di situ, kemudian mendatangkan wanita-wanita biduan. Mereka ingin menunjukkan kekuatan bahwa inilah Quraisy. Pada saat itu, setelah mereka terjadi pesta-pesta seperti itu, sebenarnya sebagian pembesar Quraisy ingin menyudahi apa yang mereka lakukan untuk kemudian kembali ke Makkah, tidak mau berperang. Tapi Abu Jahal terus dan terus dia memompa semangat mereka untuk menunjukkan kekuatan Quraisy. Akhirnya majulah mereka, maju sampai ke Badar dan pasukan pun berhadapan. Singkat cerita, begitu. Setelah berhadapan, kita lihat itu terjadi pada bulan Ramadan, di saat kaum muslimin sedang berpuasa. Dalam satu riwayat dikatakan kejadian itu terjadi pada tanggal 17. Ada satu riwayat yang mengatakan tanggal 17 bulan Ramadan, ketika umat Islam sedang berpuasa. Subhanallah. Dan pada saat itu sebenarnya umat Islam sebenarnya sedang tidak siap berperang, karena rencana dari awal kaum muslimin pergi dari Madinah menuju ke Badar asalnya bukan untuk berperang. Sehingga dikisahkan dalam riwayat, ya, bahwa umat Islam jumlahnya hanya sekitar 300 sekian. Ada yang mengatakan 315, 314, ada yang mengatakan 327 dan seterusnya. Tidak ada 350, kurang dari 350, 300 sekian. Pasukan kaum musyrikin memang sudah direncanakan oleh Abu Jahal, sudah disiapkan sebagai pasukan perang. Ya. Sebagai pasukan perang jumlahnya 1000 lengkap dengan senjata, dengan segala perlengkapan. Umat Islam sedang tidak siap perang. Ditambah mereka sedang lapar karena mereka sedang puasa. Subhanallah. Hampir saja sebagian pasukan kaum muslimin hampir saja mau pulang ke Madinah, minta izin kepada Rasulullah ingin pulang, karena mereka merasa tidak siap berperang. Akan tetapi, ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada saat itu Rasulullah memandang ini adalah momen yang tepat. Umat Islam harus menunjukkan kekuatan. Karena kalau seandainya pada saat itu umat Islam mundur, maka justru orang-orang Quraisy akan semakin garang dan akan semakin ganas di dalam menunjukkan kekuatan mereka, dan akan menjadikan umat Islam akan semakin ciut nyalinya dan akan semakin takut untuk menjalankan agamanya. Maka Rasulullah SAW akhirnya menyiapkan pasukan yang tidak siap perang itu, dikasih motivasi, dikasih semangat. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang populer, ya. Dalam doa beliau yang sangat populer, beliau memohon kepada Allah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai surban beliau jatuh. Yang Rasulullah berdoa kurang lebih, ya Allah, kalau seandainya hari ini pasukan ini Engkau tidak menolong mereka, maka setelah ini ya Allah tidak ada orang yang akan menyembah dirimu selama-lamanya ya Allah. Al-Qamakalan dan Nisa Salam. Doa tersebut diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai sorban yang di pundak beliau jatuh ke tanah, sehingga diambil oleh siapa? Abu Bakar, kemudian dipasang kembali di pundak Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah doa anda, Allah telah mendengar doa anda. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi tidak siap perang, pasukan hanya 300 orang kurang lebih, menghadapi pasukan yang besar 3 kali lipat lebih, 1000 yang mereka sudah siap perang. Subhanallah. Ini kalau kita pikirkan dengan logika, jelas sangat tidak logis gitu ya. Kok pasukan yang lemah ini bisa menang menghadapi pasukan yang berlipat-lipat dan memang sudah siap untuk berperang? Apa hikmah yang bisa kita petik nanti kira-kira? Hikmahnya sangat besar. Ya, ini justru ketika umat Islam sedang dalam kondisi lemah, tapi kelemahan mereka adalah kelemahan di saat mereka sedang menghambakan diri kepada Allah, di saat mereka kelemahan mereka mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru disitulah pertolongan Allah akan muncul. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamatunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian wahai umat Islam itu dimenangkan oleh Allah disebabkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Perang Badar itu diawali dengan namanya mubarazah. Dan ini kebiasaan orang Arab ketika berperang. Kebiasaan mereka ketika berperang, ketika dua pasukan besar itu sudah berhadapan, maka selalu diawali dengan mubarazah. Mubarazah itu artinya adu tanding, satu lawan satu. Ya. Majulah tiga orang penunggang kuda dari pasukan Quraisy yang menantang. Siapa di antara kalian umat Islam yang berani tanding? Ya. Duel satu lawan satu. Ya, tiga orang musyrikin, tiga orang pemuda musyrikin yang kurang lebih di situ disebutkan dalam kisah ada tiga orang penunggang kuda dari kalangan Quraisy ya. Yang pertama adalah bernama Utsbah, yang kedua bernama Syaibah. Ya, keduanya adalah putra dari Rabi'ah. Kemudian yang ketiga adalah Walid bin Utsbah. Ini tiga orang pemuda Quraisy menunggang kuda menantang duel. Dan ini biasanya kalau kita baca dalam kisah-kisah perang, ini salah satu di antara hikmah kenapa orang-orang Arab itu biasa mengawali perang dengan tanding satu lawan satu. Itu di antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan kekuatan masing-masing dari kedua belah pihak. Ketika adu tanding satu lawan satu sudah menang, maka itu bisa menjadi tolak ukur kekuatan pasukan yang di belakang tentunya lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Apa yang terjadi? Ketika Utsbah dan Syaibah dan Al-Walid bin Utsbah maju di ke depan, maka bangkitlah tiga pemuda kaum muslimin yang pemberani, yaitu Ubaidah bin Al-Harith, kemudian Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dalam peperangan tersebut yang menang adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu dan tiga orang dari Quraisy tadi, Utsbah, Syaibah dan Al-Walid bin Utsbah, semuanya mati di medan perang. Mati ketika adu tanding itu. Ya. Kemudian setelah itu majulah pasukan ini berperang. Bayangkan 300 melawan 1000. Jadi kalau dikepung gitu kira-kira udah gak bisa kemana-mana ya secara logika ya. 300 melawan 1000 berarti 3 kali lipat lebih kan? 3 kali lipatnya aja 900 berarti lebih. Lebihnya luar biasa, 100 lebih. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kisahnya sangat populer. Singkat cerita, seperti yang Allah katakan, yaumul furqan yaumul taqal jam'an. Itulah hari, itulah saat, kata Allah, itulah saat terjadinya furqan yang sangat jelas, yang membedakan mana kelompok yang hak dan mana kelompok yang batil. 300 melawan 1000 dan 1000 ini kocak kacir semuanya. Dan pembesar-pembesar Quraisy, Pak, ada yang meninggal dunia termasuk siapa? Abu Jahal, gembongnya Quraisy pun mampus ada di sini. Subhanallah. Apa hikmah yang bisa kita petik dari sini? Pasukan yang begitu sedikit dan begitu lemahnya dalam kondisi tidak siap perang melawan pasukan besar yang siap perang, tapi kenapa yang sedikit ini bisa menang? Tadi jawabannya, umat Islam pada waktu itu, kaum muslimin pada waktu itu dalam kondisi lemah, tapi kelemahan mereka itu adalah kelemahan di dalam kebaikan. Mereka lemah, kelemahan mereka benar-benar mereka gunakan maksimal untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Satu, mereka melaksanakan puasa. Yang kedua, mereka mentaati perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memerintahkan agar mereka sabar tetap di situ, bertahan di situ berperang, tidak pulang, mereka taat. Maka justru itulah letak kekuatan kaum muslimin. justru pertolongan Allah akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lemah, yang kelemahan mereka ini mereka gunakan semaksimal mungkin, sisa-sisa kekuatan mereka mereka gunakan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita jangan tertipu dengan kekuatan lahiriah. Fahamilah hakikat. Ya. Makanya di sana dalam kaidah dikatakan al-hukmu yaduru 'ala al-haqiqah. Permasalahan yang sebenarnya itu dilihat dari hakikat sesuatu. Jangan melihat sesuatu yang lahir. Kalau kita melihat lahirnya, pasukannya lemah, sedikit cuma 300 orang melawan 1000. Ini enggak logis. Tapi justru sebenarnya di situ. Karena pada saat itu kaum muslimin benar-benar menunjukkan keikhlasan mereka. Menunjukkan kejujuran iman mereka. Dalam satu ayat disebutkan ketika pasukan itu sudah berhadapan, itu jantung itu seperti naik di atas sampai ke kerongkongan. Kondisi yang sangat mencekam. Bapak-bapak pernah belum berhadapan parang lawan parang? Pernah ya? Ya saya pernah, parang lawan rumput. Melawan apa itu namanya? Kayu. Pedang yang begitu tajam berhadapan. Ini kalau enggak leher kita yang kena, ya mungkin leher dia. Atau paling enggak tangan kita yang putus. Kalau perang zaman sekarang kan anak kecil pun bisa. Iya kan Pak? Sambil tiarap di balik tembok kan gitu kan kalau perang zaman sekarang. Apalagi sekarang ada namanya apa itu? Drone gitu ya. Ya orang sambil di kamar sambil tidur perangnya sekarang. Ini sambil tidur gini perang. Iya kan? Canggih sekarang. Bahkan katanya saya juga tidak tahu. Katanya pesawat-pesawat tempur yang canggih-canggih itu bisa di waktu malam berperang. Jadi nanti dengan alat mereka yang canggih itu di bawah ini yang ada orangnya itu kelihatan ada apa namanya cahaya merah. Jadi cukup mereka luncurkan dari atas sudah habis itu orang sekampung, orang dua kampung sudah habis semua. Jadi perang zaman sekarang begitu. Tapi di zaman Rasulullah perang berhadapan-hadapan, pedang lawan pedang, tombak lawan tombak, ya. Langsung mendekat berhadapan-hadapan. Sehingga Allah gambarkan dalam Al-Qur'an itu jantung ketika orang menghadap perang itu jantung itu seakan-akan naik ke kerongkongan. Kondisi yang sangat mencekam. Tapi kita lihat karena keimanan para sahabat Nabi yang membawa mereka kepada keikhlasan di dalam berjuang. Pengorbanan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Bayangkan, perut lapar, haus, kondisi lemah, senjata terbatas, senjata mungkin sangat apa adanya. Tapi mereka bisa tegar di medan perang itu. Subhanallah. Ya, gak bisa dibayangkan. Itulah namanya kekuatan iman. Dan disitulah letaknya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan mereka, karena keikhlasan dan kejujuran iman mereka, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi janjinya. Ketika Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "In tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin malaikatin mumtidin." Ingatlah wahai Muhammad, ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian, maka Tuhan kalian pasti kabulkan. Ya, aku benar-benar akan turunkan bala tentara dari langit, ribuan bala tentara dari kalangan malaikat yang akan turun berbondong-bondong, akan turun berturut-turut di bumi. Ketika perang sedang mulai berkecamuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Bakar. "Ya Abu Bakrin," kata Nabi dengan suara yang keras, Rasul panggil Abu Bakar. "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, busra lakum." Ketika perang sudah mulai berkecamuk, Rasulullah panggil Abu Bakar, kemudian Rasulullah panggil Umar, kemudian Rasulullah panggil sahabat-sahabat yang lain. "Ada kabar gembira yang datang kepada kalian. Allah mengirim bala tentara dari langit." Kalau kita baca dalam kisah perang Badar, subhanallah, banyak riwayat-riwayat yang sangat indah. Walaupun di sana ada riwayat yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, tapi ada yang sahih. Yaitu kejadian di perang Badar. Ini kejadian yang di luar akal sehat manusia. Ada satu riwayat yang mengkisahkan Seorang sahabat Nabi yang sedang berhadapan dengan pasukan Quraisy, orang Quraisy sama-sama bawa pedang. Ya. Belum sempat pedang sahabat ini diayunkan, tapi tiba-tiba leher orang musyrik yang di depannya sudah lepas duluan. Wah, berarti sakti dong sahabat itu ya. Pedangnya belum digerakkan aja sudah lepas, apalagi yang sudah digerakkan. Jadi kayak film gitu. Saya teringat dulu waktu kecil nonton film apa itu? Yang katanya ada pedang bisa jalan sendiri gitu. Film apa itu, mistis gitu. Ya. Lalu setelah selesai perang Badar, banyak para sahabat Nabi yang menceritakan kepada Rasulullah kejadian yang mereka lihat di depan mata mereka. Maka Rasulullah mengingatkan mereka bahwa Allah telah menurunkan bala tentara dari langit. Bahkan ada sebagian sahabat Nabi yang dulunya masuk dalam pasukan Quraisy di perang Badar itu, yang setelah itu masuk Islam, itu banyak membawakan cerita. Ini saya tidak sebutkan semua ya Bapak sekalian, karena banyak sekali ada riwayat yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu riwayatnya. Jadi perlu diteliti terlebih dahulu. Ada satu kisah, ini salah seorang pasukan Quraisy yang setelah masuk Islam menceritakan bahwa dulu ketika berhadapan dengan pasukan kaum muslimin itu melihat ada kuda berjalan di atas kepala mereka. Ada kuda berjalan di atas kepala. Subhanallah. Dan itu bukan kudanya para sahabat. Kuda yang datang di atas kepala mereka dengan tiba-tiba begitu banyak. Ya. Ada kuda terbang. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, akhirnya janji Allah yang Allah katakan, la yansurannallahu may yansur. Benar-benar Allah akan menolong hamba-hambanya yang mau menolong agamanya. Tentunya menolong agamanya dengan ikhlas. Ya. Motivasinya adalah motivasi ihtisaban. Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itulah para sahabat. Dan kisah perang Badar ini juga bisa kita ambil satu pelajaran bahwa kejujuran iman itu akan membawa seseorang untuk rela berkorban. Sekali lagi, kejujuran iman itu akan membawa seseorang rela berkorban, rela mengorbankan segala apa yang dimiliki, walaupun sesuatu yang paling dicintai sekalipun, demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Bapak Ibu sekalian, belum ada di dunia ini di zaman sekarang orang yang rela mengorbankan apa yang dimiliki seperti pengorbanan para sahabat. Kalau mengorbankan harta kita mungkin sebagian kita bisa. Tapi siapa di antara kita yang mau berkorban seperti berkorbannya para sahabat, mengorbankan nyawa mereka? Ya kan? Padahal bisa saja mereka pulang ke Madinah melihat pasukan yang tidak seimbang. Bisa saja mereka pulang. Tapi karena kejujuran iman mereka, ketika mendengarkan janji-janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menjadi tegar dan menjadi teguh, tidak ingin kembali ke Madinah. Bergabung bersama Rasulullah, sabar di situ dan berperang di medan perang yang sebenarnya jumlah pasukan yang sangat tidak seimbang. Kemudian pelajaran yang ketiga, nggak tahu dicatat nggak dari yang pertama berarti. Sudah dua yang saya sebutkan loh. Yang pertama, napa? Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah perang Badar. Yang pertama, gimana? Ya. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah perang Badar ini adalah orang yang memiliki kejujuran iman maka akan bersabar menghadapi cobaan di dalam iman. Orang yang memiliki kejujuran iman akan selalu bersabar di dalam menjalani cobaan di dalam beriman, seberat apapun cobaan itu. Dan saya kira kita belum pernah dicoba dengan seperti cobaan para sahabat ini. Coba bayangkan, ketika di Makkah, ya, mereka disakiti, dianiaya, dan pada akhirnya terusir dari Makkah, hijrah ke Madinah. Di Madinah pun akhirnya mereka harus berperang, ya, dalam kondisi seperti itu. Ketika sedang puasa, sedang haus dan lapar, pasukan sedikit, badannya lemah, menghadapi pasukan yang begitu besar, ya kan? Mereka bersabar, bersabar dan tidak mundur dan tidak pulang. Padahal mereka bisa aja lari pulang. Gitu. Akan membuahkan kesabaran. Ya. Kejujuran iman akan membuahkan kesabaran. Dan setiap orang yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah. Entah ujiannya itu besar ataupun kecil, cepat ataupun lambat. Dan itulah yang telah Allah tetapkan dalam sunnatullahnya, sebagaimana Allah katakan, ahasiban nasu ayut surahu ayyakum ba'aman nawahum la yiftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah? Ya. Sungguh walaqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh benar-benar kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang jujur dalam mengaku beriman dan siapa yang dusta dalam pengakuan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ujian yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengaku beriman paling tidak ada dua. Paling tidak yang pertama adalah diuji dengan adanya perintah dan larangan, diperintah dan dilarang. Ya, biasanya perintah dan larangan Allah itu selalu bertentangan dengan nafsu. Dan disitulah kita berjuang melawan nafsu. Ketika kita diperintah, ya, perintah-perintah Allah ini kadang sesuatu yang tidak kita sukai. Kemudian larangan, kadang-kadang larangan Allah itu sesuatu yang kita sukai. Dan itulah yang barangkali yang ditetapkan oleh Allah di dalam sunnatullahnya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Dalam satu hadis yang populer, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat, kata Nabi. Surga itu jalan menuju kepadanya dihias-hiasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Iya kan, Pak? Tidak menyenangkan. Dengar azan subuh itu enaknya tidur, bukan pergi ke masjid. Iya kan? Ketika badan sedang lemah, enaknya banyak makan. Tapi para sahabat Nabi malah berpuasa, kemudian tambah lagi berperang. Subhanallah. Ketika panjenengan sedang puasa, badannya lemah. Pertanyaannya, ketika kita sedang puasa, melaksanakan aktivitas ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan ini, semangat apa tidak dari ini? Ya. Ya, puasanya sih jalan kuat, gak pernah batal dari pagi sampai sore. Tapi sholat lima waktunya jadi malas. Dengar azan duhur, duhur tidur. Ah, saya lagi lemas, uzur, bosong, tidur. Kan sedang puasa. Ya, kamu, Allah itu maha pengampun. Saya kan sedang puasa, subhanallah. Padahal sama-sama wajibnya. Itu pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah berupa musibah. Cobaan yang kedua adalah berupa musibah. Peperangan itu adalah musibah. Dan para sahabat telah lolos menjalani berbagai cobaan itu. Perintah mereka laksanakan, larangan mereka jauhi. Kemudian cobaan-cobaan yang datang silih berganti, mereka sambut dengan kesabaran, bahkan dengan ridha. Itulah para sahabat Nabi. Al-Imam Nawawi menyebutkan seorang mukmin ketika mendapatkan musibah itu minimalnya adalah bersabar. Yang lebih tinggi adalah ridha. Yang paling tinggi adalah bersyukur. Ya. tingkatan seorang mukmin di dalam mengsikapi musibah yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan berupa musibah. Yang pertama, yang paling rendah adalah sabar, yang kedua adalah ridha, yang ketiga adalah syukur. Apa bedanya? Syekh Muhammad bin Sulaiman kurang lebih menjelaskan, orang yang bersabar ketika diberi musibah, itu musibah masih dirasakan sakit. Sakit sekali, tapi dia bisa tahan dirinya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan, tidak melakukan perbuatan yang diharamkan. Adapun orang yang ridha, ini rasa sakitnya akan berkurang banyak. Adapun orang yang syukur lebih tinggi, yaitu ketika mendapatkan musibah, musibah bisa dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Sehingga banyak para salafus saleh terdahulu yang bernikmat-nikmat di atas penderitaan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan kalau sakit gigi bisa enggak tersenyum? Ya bisa, sampai beringis. Saya baca dalam sebuah buku, yang ini sulit saya enggak bisa bayangkan. Jadi katanya orang yang sukses, ya, orang yang sukses di dalam menjalani musibah itu digambarkan begini. Tidak berkerut wajahnya ketika minum minuman yang pahit. Jadi minum yang pahit itu biasa aja, tidak berubah wajahnya. Kalau panjenengan minum yang pahit gimana? Atau makan jeruk yang kecut itu loh. Jadi ini gambaran ketika para sahabat Nabi itu ketika mendapatkan musibah itu mereka bahagia. Subhanallah. Karena mereka bisa menempatkan musibah itu menjadi sebuah kenikmatan. Rahasianya apa? Saya sudah sempat menerangkan rahasianya, diantaranya adalah karena para sahabat Nabi itu yakin bahwa musibah yang Allah berikan ini akan menghapuskan dosa-dosa, dan dihapuskan dosa itu adalah nikmat. Enggak wajar kalau para sahabat Nabi itu meyakini bisa mensyukuri musibah. Ya, bisa mensyukuri musibah yang Allah berikan. Itu kurang lebih. Ya. Jadi faedah yang ketiga tadi adalah orang yang memiliki kejujuran iman itu akan selalu bersabar di dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga pelajaran yang sudah kita petik, dan waktunya sudah jam 7 lebih 5 menit. Waktu yang diberikan sampai jam 7. Ya, barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya dan bisa dijawab, dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, maka tidak usah dijawab. Satu pertanyaan, yang pertama dan yang terakhir. Monggo, Pak. Yang terakhir saja. Iya, atau trik untuk bisa menerima musibah. Kita bisa sabar, kita bisa ridho, dan kita bisa bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk bisa sabar, ridho, dan bersyukur ketika mendapatkan musibah. Pertama adalah semua itu adalah taufik dari Allah. Ya. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan Allah, tidak ada di dunia ini orang yang mampu untuk menjalaninya. Tanpa pertolongan Allah enggak mungkin kita bisa sabar. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa ridha. Tanpa pertolongan Allah enggak mungkin kita bisa bersyukur. Makanya kiat yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, manusia yang paling sempurna. Ya. Itu saja berdoa kepada Allah. Dan salah satu doa yang diajarkan kepada umatnya adalah doa yang selalu kita baca setelah salat. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Itu Rasulullah mengajarkan doa itu. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tanpa pertolongan Allah, tidak bisa kita beribadah kepadanya. Oleh karena itu, sebagian ulama tafsir ketika mengambil pelajaran dari surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa ayat kalimat Iyyaka na'budu diiringi wa iyyaka nasta'in? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antara faedah atau pelajaran darinya adalah apa? Seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah ini butuh pertolongannya. Tanpa pertolongan Allah, seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita telah selesai atau Allah berikan kemampuan bisa melaksanakan ibadah apa saja, maka kita harus bersyukur karena itu pertolongan Allah. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai kita menyombongkan diri dengan sebab itu. Ya, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa umroh, bisa haji. Jangan pernah sombong dengan itu semua. Itu semuanya adalah fadlun minallah. Tanpa anugerah pertolongan Allah kita enggak bisa berbuat apa-apa. Itulah rahasianya. Makanya para ulama mengatakan seorang hamba ya ketika ibadahnya kepada Allah itu benar, maka ibadah tersebut akan membuahkan ketawadhuan. Semakin ibadahnya semakin banyak, maka semakin tawadhu, semakin rendah diri. Ya. Sebaliknya, cukup dijadikan sebagai tolak ukur ibadah seseorang itu gagal ketika selesai melaksanakan ibadah dia menyombongkan ibadah tersebut, membanggakan ibadahnya. Ya. Kiat yang pertama, minta tolong kepada Allah. Kiat yang kedua, kita harus meyakini tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah melainkan pasti memiliki hikmah. Dan di antara hikmahnya, musibah yang Allah berikan kepada seorang muslim itu adalah menjadi penghapus dosa. Seperti dalam hadis yang mungkin sudah sering disampaikan, Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah dari Allah walaupun hanya tertusuk duri kakinya, melainkan itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Setiap kita dapat musibah, kita ingat hadis ini, Pak. Misalnya kesambung lagi, jebrak, kukunya ngelupas, sakitnya luar biasa. Ingat, kafarah. Setiap kesambung, ingat, kafarah. Batunya kejedut tembok, kafarah. Menghapuskan dosa. Tapi jangan dijedutkan. Jedut sendiri kan, sengaja. Ya, seperti itu. Jadi kita harus yakini, setiap musibah yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah Allah ingin menghapus dosa kita. Ingin menghapus dosa kita. Ada sebagian ulama yang mengatakan begini, Pak, kurang lebih. Kadang-kadang seorang hamba melaksanakan ibadah kepada Allah itu tidak diterima dan tidak dapat pahala. Tapi kadang ada seorang hamba itu mendapatkan musibah justru dapat pahala yang berlipat-lipat. Dan itulah salah satu hikmahnya Allah memberikan musibah, di antaranya untuk memberikan pahala. Karena Allah tahu, ini si fulan ini, muslim ini, sholatnya gak pernah beres. Puasa pun juga gak beres puasanya. Sedekah pun juga gak beres. Ini gak ada pahala, ini kasihan. Ini cocoknya orang ini, dikasih musibah. Makanya Bapak Ibu berhusnudzanlah kepada Allah. Musibah sekecil apapun, sebesar apapun, itu bagian dari kasih sayang Allah sebenarnya. Kalau itu sudah tertanam kokoh dalam hati kita, maka seperti para sahabat itu, kata orang Jawa, tidak gampang gresulo ya, ketika mendapatkan musibah. Kiat yang kedua, kiat yang ketiga adalah sering-sering atau banyak-banyak membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sabar, keutamaan syukur, keutamaan ridho. Seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin juga banyak disebutkan keutamaan sabar, ridho, syukur, dan seterusnya. Sering-sering baca itu. Barangkali itu saja, cukup tiga kiat ini saya kira sudah mewakili kiat-kiat yang lain. Muslimah satu. Oh, muslimah ya, ada yang terakhir. Katanya tadi yang terakhir. Yang bawah. Ya, ibu-ibu yang terakhir, ibu-ibu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada tahu apa. Bisa diulangi Bu, suaranya Bu agak putus-putus ya. Mic-nya mohon didekatkan Bu biar biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sadar bahwa musibah yang melanda kita itu ada hikmah bahwa itu menggugurkan dosa-dosa. Tetapi kadang-kadang kita itu terlena untuk pada saat itu kita sangat galau, sedih dan ini bagaimana caranya kita itu agar kita rumah tetap itu supaya apa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergoda oleh apapun. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kalau itu bahasanya anak muda. Kalau orang tua apa? Ya. Memang wajar ya, kadang-kadang namanya manusia mendapatkan musibah itu galau, kemudian sedih, menangis, kemudian perasaan galau, perasaan sedih, bahkan menangis itu sebenarnya tidak tercela secara mutlak di dalam Islam dan tidak secara mutlak menafikan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sang putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia, lalu beliau makamkan, beliau menangis, bahkan meneteskan air mata. Ketika itu beliau ditegur oleh seorang sahabat, "Mahadza ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Jadi sahabat ini seakan-akan mengira bahwasanya Rasulullah ini enggak sabar. Apa kata Nabi? "Hadzihi rahmatun yaj'alu Allah fi qulubi 'ibadihi ar-rahama." Ini adalah kasih sayang yang Allah berikan, yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang. Jadi tangisan Rasulullah itu tangisan kesedihan, kasih sayang. Rasulullah menangis karena sayang, bukan karena Rasulullah menyesalkan meninggalnya si Ibrahim, bukan. Jadi beda. Orang galau itu galaunya karena apa? Orang sedih, sedihnya karena apa? Orang menangis, nangisnya kenapa? Makanya ada orang nangis karena bahagia, ya kan Pak? Jadi belum tentu orang nangis itu kemudian enggak rido gitu ya. Orang kehilangan emas 1 kilo ya, emas betulan, bukan emas paijo. Kehilangan emas 1 kilo, menangis. Jangan suudan dulu, jangan keburu-buru suudan. Wah, baru 1 kilo aja udah nangis, apalagi 5 ton gitu. Ya, kalau punya tambang emas kan bisa 5 ton itu sedikit. Nangisnya kenapa? Jangan suudan dulu, enggak rido. Bisa jadi dia nangisnya kenapa? Ya, jadi nangisnya karena senang. Alhamdulillah, nangis ini harta saya ini jadi fitnah. Ya, tambang emas saya hilang semua. Saya bersyukur kepada Allah. Nangis. Bisa jadi tangisan, tangisan bahagia kan bisa. Ibu-ibu ada orang yang kehilangan anak, anaknya hilang ketika usia masih TK, kemudian ketemu ketika usia 17 tahun, nangis ya. Ketemu anaknya pulang. Anaknya berpisah 17 tahun, sejak usia TK sampai usia 17 tahun lulus SMA. Pulang, ketemu. Ibunya nangis. Itu nangisnya bukan susah anaknya pulang, tapi bahagia. Nah, demikian juga orang galau tadi. Makanya orang yang galau, sedih, menangis itu dilihat dulu faktornya apa. Jadi tidak secara mutlak kemudian dikatakan itu orang yang tidak sabar. Kemudian pertanyaannya agar kita tetap bisa istiqomah. Saya kira jawabannya hampir sama dengan tadi. Istiqomah itu adalah anugerah dari Allah, taufik dari Allah sehingga kita butuh pertolongannya. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja selalu membaca doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Itu Nabi. Jadi Nabi saja selalu berdoa, "Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Teguhkanlah hatiku untuk bisa selalu taat kepadamu." Itu Nabi, apalagi kita. Yang kedua adalah mulazamatul ilm. Untuk bisa meraih istiqomah itu mulazamatul ilm. Mulazamatul ilmu itu artinya terus-menerus menuntut ilmu. Para ulama mengatakan menuntut ilmu itu bukan hanya untuk menghilangkan kebodohan. Makanya orang-orang yang sudah berilmu tetap disyariatkan menuntut ilmu. Tujuannya untuk apa? Menjaga keistiqomahan di atas ilmu. Kata Nabi, innamal ilmu yungsa. Ilmu itu akan dilupakan. Kita sudah punya ilmu, tapi kemudian gak pernah ngaji lagi. Malas duduk di majelis ilmu. Saya kan sudah pintar. Oh, paling-paling pengajiannya juga cuma itu. Wah, paling-paling pengajiannya itu bulan Ramadan itu biasanya kan yang dibahas ya seputar Ramadan. Oh, saya sudah khatam baca bukunya Ustaz Abdul Tresikal. Kan begitu ya. Wah, nanti kan di rumah sambil baca-baca, sambil tiduran, sambil ngorok kan gitu ya. Gitu, kadang begitu ya. Tidak seperti itu. Jadi apa? Mulazamatul ilm, terus-menerus duduk di majelis ilmu itu salah satu wasilah untuk kita bisa istiqomah. Kemudian apa? Bergaul dengan teman yang baik. Ya. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya tergantung temannya. Ya. Orang bisa istiqomah bisa didukung oleh teman, lingkungan. Makanya jaga pergaulan. Ya, pernah saya ceritakan di sini, ada mantan santri jadi preman. Mendingan mantan preman jadi santri daripada santri mantan santri jadi preman. Mendingan mantan bajingan daripada mantan kiai, pilih mana? Ya begitu. Jadi intinya teman. Kisah cukup saya ceritakan satu cerita saja. Ini jadi panjang jadinya. Tidak semua kok ceritanya cuma sekilas saja. Mungkin semua insya Allah. Apa namanya, kisah pemuda Bani Israel yang membunuh berapa? 99. Genap jadi 100. Ya kan? Dia tobatnya diterima, syaratnya apa? Meninggalkan komunitas. Hijrah. Harus berpisah dengan komunitasnya para pembunuh. Ya, sering kita sampaikan ini di LB sana. Jadi kalau di LB itu, pengajian di LB itu biasanya kita dibantul dengan apa namanya? Itu kan yang gitu ya, para jenderal-jenderal tato. Ketika-ketika bertato itu kan jagoan-jagoan. Kadang ada saja yang ingin bertobat. Ya. Tapi kalau pulang, apa yang terjadi? Umat lain, bahkan lebih parah kadang. Ya. Pernah ada dulu saya ingat ada yang minta nomor HP. Telinga kanan kirinya sudah berlubang. Bolong. Ya kita juga bolong, tapi ini bolongnya di sini ditambah itu maksudnya. Tatonya banyak sekali. Ustaz, saya 2 bulan lagi kan bebas. Saya mau bebas insyaallah. Ustaz minta nomor HP-nya ya. Saya pengin ngaji. Nanti saya pulang pengin ngaji. Saya kasih nomor HP, kemudian ketika keluar bener SMS masuk minta alamat. Saya kasih alamat, kasih rute. Tapi sampai sekarang enggak pernah datang. Jadi barangkali pulang sudah ditunggu sama bolo tentaranya gitu ya. Sambut langsung. Jadi komunitas. Ya. Makanya ibu bahwa sekalian untuk bisa istiqomah di antara pendukungnya adalah memilih teman yang baik. Karena dengan memiliki teman yang baik, mereka akan selalu mengingatkan kita ketika lupa. Mereka akan memberi motivasi kita ketika kita sedang putus, patah semangat. Insya Allah begitu. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala membimbing kita semuanya agar kita bisa istiqomah di atas agamanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.